Ya, Ustaz. Nah, jadi perkara keharaman pemilu itu sudah pasti adalah sebagai suatu pertentangan langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi demokratisme itu yang merupakan landasan daripada pelaksanaan sistem perpolitikan yang ada ini adalah kufur dan bertentangan langsung dengan syariah Islamiyah. Nah, dalil-dalilnya demikian pasti. Allah menyatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Bila kalian mentaati mayoritas penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi Al-Quran menyatakan bila kamu mentaati mayoritas orang, kamu sesat. Sementara demokratisme menyatakan suara mayoritas adalah suara Tuhan. Nah, jadi pertentangan syariah Islamiyah dengan demokratisme itu langsung. Dan kemudian suara minoritas di dalam ajaran demokratisme adalah suara yang harus dikalahkan. Sementara Al-Quran menyatakan wa qalilum min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Juga Al-Quran menyatakan bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Al-Quran menyatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sementara demokratisme menyatakan suara orang yang bodoh bahkan suara alumni rumah sakit jiwa sama dengan suara orang yang berilmu. Nah, ini pertentangannya sangat pasti dan sangat jelas dengan dalil-dalil yang pasti. Maka haram terlibat di dalam kegiatan yang bertentangan langsung dengan syariah Islamiyah itu. Keharamannya telah dengan pasti. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran syariah. Keharamannya telah pasti dengan dalil yang pasti. Lalu apakah keharaman itu berubah menjadi sesuatu yang mubah atau bahkan menjadi sesuatu yang wajib dengan ketidakpastian itu? Ya tidak bisa. Jadi tidak bisa keharaman yang telah pasti itu berubah menjadi sesuatu yang mubah atau bahkan sesuatu yang wajib hanya dengan berita-berita. Katanya ada orang-orang Syiah yang dicalonkan, katanya akan ada calon-calon di calon legislatif yang akan mengkontrol mereka dan sebagainya. Ini cuma berita-berita, katanya. Tidak bisa, katanya.